Apakah boleh berwudu di kamar mandi dan berdoa di luar? Kalau boleh berwudu di kamar mandi boleh saja. Tapi yang menjadi masalah dia baca basmalahnya di mana? Kalau dia baca basmalah di luar kemudian dia berwudu di dalam, setelah itu keluar lagi baca doa, tidak masalah insya Allah. Tapi kalau dia baca basmalah di dalam, ya, ini kurang afdal. Walaupun tasyahud ini